وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله إخواني في الله عزكم الله kita melanjutkan bidillahi subhanahu wa ta'ala pelajaran kita dalam mengkaji atau membahas tentang arkanul iman dari syarah atau penjelasan dan penjabaran dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan dan telah kita bahas rukun iman yang pertama, demikian pula yang kedua, iman kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula yang kedua adalah al-iman bil malaikah, beriman dengan para malaikat. Yang kemudian kita lanjutkan pada rukun iman yang ketiga, kata beliau Habibullah Azza wa Jal, ar-ruknu salis, rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutub al-munazzalah, beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Maka ini juga termasuk pokok atau prinsip keimanan yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang wajib bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk mengimaninya, membenarkan sekaligus meyakininya dan juga mengamalkannya. Karena setiap poin, ya setiap pembahasan atau prinsip-prinsip keimanan yang dituntut bukan hanya sekedar memahami, mengetahui, kemudian menambah wawasan, meyakini, membenarkan, titik, tidak. Bahkan lebih dari itu, ada tuntutan untuk kita bisa menerapkannya, mengamalkannya. Dan itulah baru dikatakan mukmin. Orang itu beriman. Karena beriman hanya sekedar tahu, ngerti, faham, kemudian terucap secara lisan, ya statement juga sama, menyatakan kami beriman tanpa mengamalkan, maka ini sia-sia, tidak bermanfaat. Oleh karena itu, mereka dahulu ada yang kondisinya seperti itu. Ya, telah kita nukilkan bagaimana kisah Abu Talib. Dulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, betul-betul meyakini dalam hatinya dan membenarkan, ya, apa yang dibawa oleh keponakannya. Ini Rasulullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, diyakini. Hanya saja secara lisan belum pernah terucap. Ya, belum pernah terucap menyatakan keislaman. Tambah lagi secara praktek amalan, gak ada sama sekali. Yang akhirnya Abu Talib mati, ya, di atas kesyirikan dan kekufuran. Maka di sini poin yang ketiga adalah beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Terkait dengan poin ini, ada beberapa hal yang juga penting, bahkan wajib untuk kita ketahui, untuk kita ingat dan kita amalkan. Terkait dengan keimanan kepada kitab-kitab suci, tidak akan sempurna, tidak akan lengkap sampai seseorang itu beriman dan menetapkan empat perkara. Yang pertama, al-iman bi annaha munazzalatun min indillahi subhanahu wa ta'ala haqqa. Beriman atau meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut turun ya dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya. Nah, dari kitab suci yang terdahulu ya sampai yang terakhir Al-Qur'anul Karim, itu semuanya turun dari sisi Allah. Ya, bukan produk ya atau hasil olah pikir rekayasa manusia, bukan. Tapi itu murni wahyu. Allah yang menurunkan, Allah yang berfirman, Allah yang berbicara kepada Jibril alaihissalam agar disampaikan kepada para nabi dan rasul. Yang tentunya ini keyakinan yang sangat mendasar. Ya, contoh saja kalau seorang sudah yakin ini, mudah untuk menerima Al-Quran. Mudah. Kenapa? Yakin. Ini bukan ucapannya Nabi Muhammad. Ya, bukan ya, perkataan Rasulullah, bukan perkataan manusia ataupun malaikat, bukan. Tapi Allah Azza wa Jalla. Sehingga pasti valid dan benar. Enggak mungkin keliru dan salah. Ya. Dikarenakan yang mengucapkan, yang berfirman adalah satu dari awal surat, dari ayat pertama sampai yang terakhir, maka enggak mungkin terjadi kontradiksi. Kenapa? Yang menurunkan satu. Ya, hatta dengan kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran, dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, enggak mungkin bertolak belakang, enggak mungkin bertentangan. Kenapa? Sumbernya satu, yang menurunkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu beriman bima alimna atau bima allamana ismahu minha, beriman dengan nama-nama kitab-kitab suci tersebut sebagaimana yang sampai kepada kita, seperti Al-Quran, Taurat, ya, Injil, Zabur, ya. Ini beberapa nama-nama kitab suci yang memang secara nas disebutkan ada dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi yang sahih. Ya, maka untuk yang disebutkan namanya kita tetapkan, kita imani keberadaannya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka yang wajib adalah kita mengimaninya secara global. Kita yakin ada. Apa namanya? Wallahu alam. Ya, yang jelas Allah ketika mengutus para nabi dan rasul itu bukan hanya orangnya. Ya, bukan hanya mubaliknya. Ya, suruh berbicara, suruh menyampaikan, memberikan materi, menyampaikan wahyu. Ya, tapi betul-betul sempurna. Ya, Allah lengkapi. Ya. Allah siapkan literatur, referensi, pegangan nabi tersebut untuk disampaikan kepada umatnya. Dan itulah yang berwujud kitab suci. Ya. Dinamakan kitab suci karena bersumber dari zat yang maha suci. Itu Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah at-tasdiqu bima sahha min akhbariha. Membenarkan setiap berita yang sahih yang terdapat dalam kitab suci tersebut. Ya. Jadi kita benarkan. Dan itu diantara syariat Islam. Ya, bukan hanya berisi perintah dan larangan, tapi juga termasuk syariat Islam adalah berupa akhbar. Ya, akhbar, berita. Berita terbagi menjadi dua. Ada berita tentang Allah, ada berita tentang makhluk, tentang ciptaan Allah, ini selain Allah. Ya, berita tentang Allah ya macam-macam. Ya. Terkadang menjelaskan tentang zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya, ini juga wajib untuk diimani, dibenarkan. Kemudian akhbar, berita tentang makhluk. Makhluk, ya, ada yang memang kejadiannya dahulu di masa lalu yang kita belum ada, ya, atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, makhluk. Ya, ini semuanya wajib untuk diimani. Terkadang Al-Quran berkisah tentang iblis, tentang Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa di dalam syurga. Kisah yang masyhur dan berulang kisahnya. Ya. Nah, bukan hanya satu tempat dalam Al-Quran, bukan hanya satu surat dalam Al-Quran, beberapa tempat diulang-ulang. Ya. Sampai Allah vonis untuk mengusir iblis dari surga, termasuk menurunkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, ya, dari surga menuju bumi sampai berkembang dan, ya, terjadi apa yang terjadi sampai di zaman ini. Ya, kemudian kisah-kisah, peristiwa, khabar, cerita tentang kejadian di masa akan datang. Allah kisahkan itu. Ya, dikisahkan akan terjadi ini dan itu, macam-macam. Ini prinsip. Sebelum kita merinci apa kisahnya dalam kitab-kitab akidah misalkan, dikuatkan dalam hadis yang sahih. Ya, ini prinsip betul-betul sangat mendasar. Kalau ini dipegang, insya Allah mudah. Ya. Enggak ada, ya, muncul pemikiran dan sekte-sekte sempalan, ya, yang menolak hadis-hadis yang sahih dengan berbagai alasan. Enggak ada. Kalau prinsip ini dipegang. Ya. Tapi mereka terkadang tergesa-gesa, pengen belajar yang tinggi-tinggi katanya, tapi yang mendasar, ya, enggak dilewati, bahkan enggak dilalui, enggak dipelajari, akhirnya, ya, di tengah perjalanan gagal dalam belajar. Ya. Yang keempat adalah al-amalu bi ahkam ma lam yunsakh. Mengamalkan hukum-hukum, ya, dari kitab suci selama belum dimansukh, selama belum dihapus hukumnya. Nah, ini empat poin, ya, empat hal yang wajib untuk diimani, ya, terkait dengan al-iman bil kutub, beriman dengan kitab-kitab suci. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Azza wa Jal dengan sebenarnya. Yang kedua, mengimani sebagian dari nama-namanya, ya, secara detail, secara khusus, dan secara global yang tidak disebutkan nama-namanya. Yang ketiga, membenarkan berita-beritanya. Ya, dan yang keempat adalah mengamalkan konsekuensi dari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kemudian kata beliau, fatu'minu bi annallaha anzala kutuban ala rusulihi. Maka engkau beriman bahwa Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan kitab-kitab suci tersebut kepada para rasulnya. Wahiya min kalamihi wa wahyihi. Di mana kitab-kitab suci tersebut merupakan firman Allah, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Wahyu, ya. Bukan produk manusia, bukan disertasi atau karya tulis seorang profesor. Ya. Sebagian orang-orang kafir berupaya untuk mengelabui kaum muslimin, ya, bahkan membodohi mereka dengan mengatakan bahwa Al-Quran merupakan karya tulis yang paling berpengaruh di dunia. Ya, saking pengaruhnya, meskipun yang menyusun telah meninggal 1400 tahun yang silam, tapi betul-betul diyakini ya apa yang ada di dalamnya oleh umat Islam sampai hari ini, menunjukkan sangat berpengaruh. Ya, siapa yang menyusun? Nabi Muhammad katanya. Ya, kata mereka, Al-Quran merupakan karya tulis yang paling berpengaruh di dunia. Ya, sebelum saya lanjutkan, siapa yang setuju dengan statement ini? Dan siapa yang tidak? Setuju? Enggak, kenapa? Kenapa? Hah? Karena Al-Quran kalamullah, bukan? Ya, bukan makhluk, bukan buatan manusia, bukan susunan, bukan karya tulis hasil disertasi ya, manusia, seseorang, ilmuwan, bukan. Ini bukan pujian hakikatnya, barakallahu fikum. Itu bukan pujian, bukan sanjungan kepada umat Islam yang sejatinya itu adalah pelecehan. Menyamakan antara Al-Quran dengan tulisan-tulisan manusia, dengan karya tulis para ilmuwan, disamakan. Hanya saja yang paling tingginya itu pembodohan. Al-Quran lebih tinggi dari itu. Al-Quran bukan produk manusia, bukan karya tulis Nabi Muhammad, bukan, tapi murni kalamullah. Ya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi ketika berbicara bukan dari hawa nafsunya, tapi semata-mata wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jangankan Al-Qur'an. Ya, hadis yang Nabi sampaikan. Ya, itu juga wahyu. Juga wahyu sama. Ya, sampai-sampai dahulu pernah ada sebagian sahabat, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau suka mencatat hadis Nabi. Dan beliau dikenal sebagai katibul wahyi, mencatat wahyu. Ya. Kemudian tiba-tiba sebagian kaum musyrikin datang kepada beliau, sahabat ini, Abdullah bin Amr. Ya Abdullah, kamu mencatat semua apa yang Muhammad ucapkan? Iya, kenapa emang? Kamu catat semuanya. Dalam kondisi terkadang Muhammad itu dalam kondisi marah, dan terkadang dalam kondisi ridha. Artinya gak semua ucapannya itu baik gitu loh. Dia juga manusia biasa. Kenapa dicatat semuanya? Ya, sejak mendengarkan ucapan itu, beliau sempat berhenti gak mencatat apa yang Nabi sampaikan. Sampai akhirnya beliau pun konsultasi, datang kepada Nabi, minta bimbingan dan arahan. Bukannya beliau ragu, tapi sekedar minta penjelasan. Gimana cara menengkonternya, menjawabnya ini? Ini syubhat. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya Abdullah, uktub. Fa'innahu la yakhruju min fihi hadha ilal haq. Ya Abdullah, catat. Teruskan. Catat wahyu, karena sungguhnya tidaklah yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Ini Nabi yang mengucapkan. Ya, adapun selain Nabi ya jangan dikiaskan. Mohon maaf. Ini contoh saja, bukan saya ya, tapi ini ya untuk menggambarkan bahwa inilah yang Nabi ucapkan, yang Nabi sebutkan kepada para sahabat untuk meyakinkan bahwa apa yang beliau bawa adalah kebenaran. Ya, adapun selain beliau, ya bisa diterima, bisa ditolak. Kenapa? Ya, bukan wahyu, bukan wahyu. Nah, Kemudian kata beliau, wa fiha syar'uhu wa amruhu wa nahyuhu, dan juga di dalam kitab-kitab suci tersebut terdapat syariat Allah, perintah dan larangannya. Ya. Nah, makanya termasuk adab ketika membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kitab suci, bukan kitab sembarangan. Ya, makanya penting untuk menanamkan sejak dini untuk ta'zim, mengagungkan, memuliakan, menghormati Al-Qur'anul Karim. Meskipun belum paham, ya, tapi sejak dini, sejak masih kecil, usia TK, ya, yang sudah mulai belajar baca tulis, ya, membaca Arab, ya, baca Iqra, baca Tahsin, ditanamkan untuk memuliakan Al-Quran, ya, tidak boleh memegang kecuali dalam kondisi suci, satu. Tidak boleh meletakkan di tempat yang rendah, letakkan di tempat yang tinggi. Ya, enggak boleh diletakkan di lantai tergeletak begitu. Ya. Enggak boleh. Nah. Atau di tempat-tempat yang di situ ya merupakan tempat yang menjadi tempat lalu lalang manusia. Nah, tempat sendal misalkan. Tinggi memang, tapi tempat sendal. Ada raknya. Ya, tempat sendal, tempat sepatu, jangan di tempat yang lain. Ya. Nah. Ini harus. Ya, karena bagaimana mungkin seorang itu bisa ya memiliki kemauan dan keinginan untuk membaca, mempelajarinya dan mengamalkannya, kalau dia tidak memuliakannya. Tidak memuliakannya. Nah. Ini. Ya. Apalagi kelas 1 ya madrasah ditanamkan ya untuk memuliakan Al-Qur'anul Karim. Ya, sampai termasuk pembahasan ya para fuqaha. Bolehkah sebagai bentuk memuliakan Al-Quran itu menciumnya, ya, mau baca Quran cium, ya, selesai baca Quran cium, boleh enggak? Ya. Dari fatwa para ulama bahwa hal yang seperti itu tidak ada sunnahnya, ya, tidak ada sunnahnya. Ya, meskipun dengan niat yang baik, meskipun dengan niat yang baik, memuliakan Al-Quran. Tapi kalau dibiasakan, ya, tiap kali mau baca Quran, selesai, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi refleks, ya. Gimana? Contoh misalkan, lagi lewat, tiba-tiba jatuh, boom, Al-Quran. Diangkat langsung, ya, refleks dicium misalkan, ya, saking cintanya dengan Al-Quran, nggak rela, nggak suka Al-Quran jatuh di tempat yang rendah mungkin, ya, tapi jangan dibiasakan, ya, wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, anzalaha ala rusulihi li ajli bayanil haq wan nahi anil batil, di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitab suci tersebut kepada para rasulnya, ya, untuk menjelaskan kebenaran, ya, demikian pula larangan dari kebatilan, ya. Jadi betul-betul lengkap Allah ketika ya menginginkan dari manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lengkap. Allah kirim, Allah utus para malaikat, ya, untuk menyampaikan wahyu kepada manusia yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian nabi dan rasul tersebut ketika menyampaikan kepada umatnya tidak tangan kosong, tapi ada referensinya, ada rujukannya, sehingga tugasnya hanya sebagai mubaligh, penyampai saja, ya, sebagai penyampai saja. Dan yang dipilih sebagai nabi dan rasul juga pilihan, bukan orang sembarangan, yang sudah dikenal masyhur sebagai orang yang jujur dan amanah, bukan pendusta. Ya. Amanah, sehingga yang disampaikan juga apa adanya. Tidak menambah dan tidak mengurangi, tidak merubah, tidak mengganti. Apa adanya. Ya. Sebagaimana Rasulullah dahulu sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, itu sudah dikenal di bangsa Arab saat itu sebagai Al-Amin, ya kan? Sebagai Al-Amin. Apa artinya? Yang senantiasa menjaga amanah, terpercaya. Sampai ketika terjadi konflik internal di antara mereka. Jadi orang Arab ini kan sebenarnya kan kalau dari sisi keturunan mereka itu sampai kepada Nabi Ibrahim, karena mereka keturunan Nabi Ismail, bangsa Arab yang jahiliyah itu. Sehingga di antara warisan yang terus mereka pertahankan adalah memuliakan dan menghormati Ka'bah. Ya, dan di antara tempat yang mulia dari Ka'bah itu ada yang dinamakan Rukun Hajar Aswad. Nah, itu kan ada batu yang berwarna hitam. Dan itu betul-betul dimuliakan oleh bangsa Arab. Dan Islam menganjurkan sampai hari ini, termasuk manasik haji dan umrah, untuk mencium Hajar Aswad. Nah, dulu terjadi konflik. Ketika terjadi banjir sehingga menyebabkan hancurnya Ka'bah, ya, maka terjadi perubahan, ya, pada posisi Hajar Aswad, lepas dari tempat asalnya. Ribut siapa yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad tersebut di tempat asalnya, di Ka'bah itu, di salah satu rukun atau sudutnya itu. Siapa? Rebutan. Suku ini kami yang berhak, suku ini menyatakan kami, yang ini mengklaim kami. Kenapa? Itu kemuliaan, kebanggaan bagi mereka. Coba, kebanggaan bagi mereka. Akhirnya usut punya usut, ya. Mereka sepakat, sudahlah daripada kita ribut, enggak ada yang mau ngalah, kita tunjuk saja orang yang kita percayai sama-sama, yang kita sikoh sama dia, sepakat semuanya untuk menetapkan dan menghukumi siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Cari sama Mekah siapa yang berhak. Ketemunya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau sejak kecil sampai dewasa itu dikenal sebagai orang yang jujur, enggak pernah dusta, dan senantiasa menjaga amanah, masyhur. Ya. Kalau bahasa sekarang viral gitu loh. Dikenal sudah tenar. Dipercaya akhirnya. Siapa yang ditunjuk? Nabi Muhammad. Nah, ini yang Allah angkat sebagai nabi dan rasul pada usia ke-40 tahun. Ya. Nah. Kemudian wa ajli hidayatin nas, demikian pula kitab-kitab suci tersebut Allah turunkan sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia, menunjukkan manusia itu memang ada kecenderungan, ada potensi yang besar untuk menyimpang dan tersesat, sehingga butuh ada arahan dan bimbingan. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu memang dasarnya dzalum, zalim, semena-mena, tidak bisa menempatkan dirinya, ya, dan jahul, bodoh. Ya, sehingga butuh petunjuk, butuh arahan, butuh bimbingan. Gimana caranya? Nah, ini kembali kepada kitab suci yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim dalam hal ini. Dalam hal ini Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalamnya ada petunjuk. Ya. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bil akharin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini, dan merendahkan sebagian yang lain juga dengan Al-Quran ini. Mengangkat derajat Ya, satu kaum dengan Al-Quran ketika mereka membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan dengan sebab Al-Quran pula Allah rendahkan sebagian kaum. Kapan? Ketika mereka dolim dengan Al-Quran, ditelantarkan, gak mau dibaca, gak mau dikaji, apalagi mengamalkan. Masa bodoh. Ya, Allah rendahkan mereka. Wahya kutubun kathiratun la ya'lamuha illallah. Dan kitab-kitab suci tersebut, ya, merupakan kitab yang sangat banyak, yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah saja. Banyak jumlahnya, ya. Masa sih? Iya, banyak. Sebagaimana jumlah Nabi dan Rasul juga banyak. Enggak terbatas 25 orang, enggak, tapi banyak. Hanya saja yang sampai kepada kita tentang kisah-kisahnya, tentang nama-namanya, itu hanya sebagiannya saja. Sebagaimana tentang para malaikat, jumlahnya banyak kan? Banyak. Hanya saja yang sampai kepada kita tentang nama-namanya dan tugas-tugasnya, itu baru sebagian. Ya, bagaimana enggak banyak? Di hari Jumat saja, ya, itu senantiasa ada para malaikat. Para malaikat berjejer itu di depan pintu masjid, nyatet siapa yang datang duluan, siapa yang pertengahan, siapa yang belakangan, siapa yang masuk, bahkan siapa yang gak sholat. Ya, datang ke masjid sudah selesai semuanya, bukan sholat Jumat, yang sholat duhur. Catat. Ya. Nah, bahkan kalau sudah naik mimbar, itu malaikat menutup kitabnya sudah. Orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang mulia sudah hadir semuanya. Berarti setelah itu, ya, tinggal orang-orang tertinggal. Banyak malaikatnya. Nabi dan Rasul juga begitu, banyak. Ya. Walladzi sammallahu minha. Ya, adapun yang Allah berikan atau sebutkan nama-nama dari kitab suci tersebut, di antaranya Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Ini sebagiannya. Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Dawud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim wa Musa. Ya, hanya saja apa yang ada, ya, di zaman kita, ya, terkait dengan Injil, kalaupun ada yang mengklaim Taurat, ya, itu sudah bukan asli lagi. Itu sudah hasil gubahan, ya, olahan para pendeta-pendeta Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan jangankan di zaman kita, di zaman Nabi sudah berubah. Sudah berubah, ya. Karena itulah diantara kelebihan Al-Quran. Al-Quran sejak awal kali turun sampai sekarang dan sampai kapanpun, sampai Allah angkat Al-Quran dari bumi ini, ya, itu diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Al-Quran nanti di akhir zaman itu Allah angkat. Sekarang masih ada, ya, Al-Quran itu lembarannya, tulisannya. Nanti di akhir zaman tulisannya hilang, terhapus semuanya, Allah angkat, gak ada sama sekali. Ya, yang dulu, ya, sekarang mushaf di masjid kita aja banyak sekali tuh, puluhan, bahkan mungkin ratusan. Yang tersimpan yang belum pajang karena gak muat, banyak. Nah, nanti di akhir zaman itu terhapus tulisannya, terhapus, hilang, Allah angkat kembali kepada Allah sebagai zat yang mengucapkannya pertama kali. Ya. Nah, adapun Al-Quran dari awal sampai nanti itu gak akan terjadi perubahan. Memang ada sebagian pihak yang berupaya untuk menyisipkan, menambahkan atau mengurangi, ya, kandungan Al-Quran, ya. Bahkan kaum Syiah, ya, menambahi, ya, yang awalnya 30 juz menjadi berapa? Hah? Katanya 60 juz. Banyak sekali, ya. Kemudian mengklaim bahwa sebenarnya Al-Quran itu enggak 30 juz, tapi lebih. Kelebihannya siapa? Atau kemana? Disembunyikan katanya. itu ya, khayalannya mereka kaum Syiah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, adzikr, dan kami yang akan menjaganya. Ya. Dari dahulu sampai sekarang, kalau ada pihak-pihak yang berupaya untuk merubah Al-Qur'an, jangankan satu suratnya, satu juz yang kebanyakan, Pak. Satu huruf. Enggak usah khawatir akan diprotes. Anda salah bacanya. Anda keliru menghafalnya. Kenapa? Kurang hurufnya. Kenapa? Ini diantara mukjizat Al-Qur'an. Mudah dihafal oleh orang Arab ataupun selain Arab. Sehingga ketika terjadi kesalahan, meskipun enggak paham, tahu itu salah bacaannya. Tahu. Sehingga mudah terdeteksi kalau ada yang berupaya untuk merubah-rubah, apalagi menambah-nambahi. Nambah surat ini, surat itu, ya. Dan pasti enggak bisa. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Beda dengan Taurat dan Injil ataupun kitab-kitab yang lainnya, itu ya samar. Dan manusia, orang-orang jahat itu berupaya dan mereka berhasil merubah sampai dipercaya itu. Taurat dan Injil yang mungkin ada, diklaim hari ini masih ada, itu bukan Taurat dan Injil yang turun kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Enggak, itu sudah berubah. Bahkan di zaman Nabi sudah berubah, sudah diganti. Enggak ori lagi, ya, bukan orisinal lagi, bukan asli lagi, sudah diubah. Ya, beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak, Allah jaga itu, ya. Nah, keotentikannya, sehingga nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kadang ya, syaitan mohon maaf, ngasih was-was. Oh, kamu mau hafal Quran, itu kan katanya wahyu, yang benar. Masuk sekian ratus tahun dari dulu sampai sekarang. Masa terjaga? Ah, enggak mungkin. Kita aja loh nyampaikan berita. Beritanya A 10 orang beda tuh. Ya. Sudah ada pengurangan, sudah ada penambahan. Itu berita satu. Ini Al-Qur'an 30 juz. Masa enggak ada perubahan? Diragu-ragukan. Syaitan ini. Apa tujuannya? Agar kita enggak percaya dengan Al-Qur'an, malas untuk menghafalnya, malas untuk membacanya, apalagi untuk mempelajarinya, apalagi untuk mengamalkannya. Sesat. Yang ujung-ujungnya apa? Agar kita na'udzubillah min dzalik kufur. Diragu-ragukan. Ya, masa sih 1000 tahun yang lalu loh Al-Qur'an, masa asli terjaga? Apa iya? Ya. Nah, itu setan kadang muncul. Ya, ya jangankan itu. Ya. Yang lebih besar dari itu. Tentang Allah saja kadang setan masuk loh. Setan masuk. Kita ini sudah yakin ya? Ya. Kita bahas ya di pada poin yang pertama, iman kepada Allah. Iya enggak? Iman bahwa Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung, lautan? Ya. Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Yang menciptakan manusia? Allah. Setan masuk di situ. Terus siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan? Allah. Setan. Ya. Orang yang beriman, dan subhanallah syubhat ini muncul di zaman Nabi. Di kalangan para sahabat ada. Ya. Bahkan para sahabat ngeluh, ya Rasulullah, sebenarnya kami ya, sungkan untuk menyampaikan hal ini. Kenapa? Ini masalah besar. Ya. Akhirnya disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi. Seperti apa yang saya nukilkan tadi sebagiannya. Ya, muncul was-was syaitan. Ya, kata Nabi apa? Itu menunjukkan sorehul iman. Itu menunjukkan kuatnya iman kalian. Sampai syaitan berambisi untuk menyesatkan kalian dari pintu itu. Membuat keraguan. Ya. Masya Allah. Ditegur. Diragu-ragukan, ya, diragu-ragukan. Ya, jadi ternyata itu bukan suatu aib ya, tapi memang itulah upaya syaitan. Kita harus paham nih, itu upaya syaitan untuk meragu-ragukan dan melemahkan iman kita kepada Allah. Terus apa solusinya? Mudah, kata Nabi. Kalau syaitan datang kepada kalian kemudian menyampaikan syubhat seperti itu, jawab. Ta'awud, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian qul amantu billahi wa birasulih. Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Titik, jangan diteruskan, enggak usah mikir jauh-jauh. Lanjutkan dengan amalan-amalan soleh yang lain. Abaikan saja. Abaikan saja. Nah, ini penting yang seperti ini. Agar kita dalam berislam, dalam iman itu betul-betul kokoh. Kenapa? Ada jawabannya, ada solusinya insyaallah. Taib. Fa tu'minu bil kutub ma samma Allahu minha wa ma lam yusammi. Maka kita beriman fa nu'minu dengan kitab-kitab suci tersebut. Baik yang Allah berikan Allah sebutkan nama-namanya dan juga yang tidak Allah sebutkan nama-namanya. Wa adhamuhal Qur'anul Karim, dan yang paling mulianya, yang paling agungnya dari kitab-kitab suci tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Bukankah sama-sama kitab suci? Bukankah sama-sama Allah yang menurunkan? Bukankah sama-sama firman Allah, wahyu? Jawabannya iya. Tapi karena Al-Qur'an adalah penyempurna dan pelengkap dari kitab-kitab suci yang sebelumnya, maka Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia. Makanya di antara kelebihan Al-Quran itu bisa diterapkan, bahkan diberlakukan untuk seluruh umat manusia di akhir zaman, sampai akhir zaman, sejak Allah turunkan sampai akhir zaman, tanpa membeda-bedakan suku mana, bangsa mana, kalangan mana, atas atau bawah, pejabat atau rakyat, Arab atau bukan Arab, dari benua mana saja, diberlakukan. Beda dengan Rasul-Rasul sebelumnya, kitab-kitab suci sebelumnya, itu berlakunya itu parsial, hanya sebagian kaum saja, sebagian suku saja, tidak berlaku kepada yang lainnya. Ini kelebihan Al-Quran. Kemudian Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Pentingnya untuk beramal dengan kitab suci, dalam hal ini Al-Quranul Karim, sampai dalam perkara yang diperselisihkan. An-Nisa 59, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, manusia beda kepala, beda ide, beda orang, beda pendapat, di masjid ini aja mungkin ada berapa ratus, 150 misalkan. Masing-masing punya pemikiran, punya pendapat. Kalau disodorkan satu masalah, si A menurut saya demikian, si B menurut saya demikian, si C bagi saya seperti ini, CD beda lagi, sampai Z, sampai yang lainnya. Ketika disodorkan satu masalah, mungkin pendapatnya beda-beda. Fa in tanaza'tum fi syai', kata Allah, apabila kalian berselisih tentang satu perkara, maka solusinya farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Beda pendapat biasa. Beda pendapat biasa. Tapi yang enggak biasa ketika sudah ada solusi kemudian dia masih cari-cari yang lain. Itu yang masalah. Solusinya sudah ada nih. Ketika terjadi khilaf, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada hadis. Nah, yang lebih lengkap lagi, apabila kita ingin selamat, untuk memahami apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan, tentunya dengan pemahaman, keterangan dan penjelasan. Demikian pula praktek para salaf, para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in. Ini rujukannya dan referensinya. Ya, sehingga mudah sebenarnya urusannya. Yang kemudian apabila ini dibuktikan, ya, kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya dari sini menunjukkan bahwa di antara bukti kejujuran, ketulusan iman kepada Allah dan hari akhir, kalau orang yakin tentang adanya surga neraka, itu ketika terjadi khilaf paham, ya, berarti solusinya apa? Kembalikan kepada ilmu, kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, bukan kekeh ngotot dengan pendapat pribadinya, pokoknya saya gak mau tahu. Meskipun kamu mendatangkan 1000 ayat dan 1000 hadis, tetap pendapat yang saya pilih saya. Nah, ini berarti gak jujur imannya kepada Allah dan hari akhir. Ya, dzalika khairu ahsanu ta'wila. Karena demikian itu kata Allah lebih baik dan efeknya, akibatnya, ya, hasil akhirnya itu jauh lebih baik, ahsanu ta'wila ay ahsanu ta'qiba. Nah, sehingga sebenarnya dalam permasalahan yang terjadi, ya, di tengah-tengah kita, di tengah keluarga, ya, di tengah masyarakat, ya, di sekolahan atau dalam komunitas tertentu atau dalam pondok atau dalam masalah dakwah, terjadi khilaf, perbedaan pendapat, itu biasa, ya. Nah, tapi kita harus yakin bahwa serumit apapun masalahnya, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Tapi untuk mengarah kepada solusi tadi, penting untuk masing-masing pihak tadi, ya, termasuk kita dalam hal ini, kalau terjadi khilaf dengan siapapun, harus meluruskan niat, ya, mengintrospeksi, mengoreksi kejujuran kita, bahwa yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran, bukan menang-menangan, bukan, tapi kebenaran. Ya. Kemudian tanamkan sikap tawadhu, siap untuk menerima kebenaran dan siap untuk dikoreksi. Itu penting. Dan siap untuk mengaku kesalahan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi namanya beda pendapat. Enggak mungkin semuanya benar. Mungkin enggak semuanya benar. Enggak mungkin. Ya. Kalau kemungkinan benar, ya. Tapi kalau sudah ada dalilnya, sudah ada, ya, ayat yang berbicara, hadis yang menyebutkan, maka, ya, kemungkinan-kemungkinan tadi bisa ditutup, selesai. Ternyata yang benar ini, yang salah itu. Yang benar jangan merasa bangga, yang salah juga harus ngakui salah dan rujuk, gitulah. Nah, ini fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Ya. Maka dari sini pula kita mendapatkan faedah bahwa dinul Islam, ya, itu memberikan solusi terhadap seluruh permasalahan yang diperselisihkan oleh manusia. Ya. Hanya saja, ya, terkadang ketika ada sebuah permasalahan, kenapa saya berlarut-larut panjang kali lebar? Padahal masalahnya ringan, tapi panjang. Itu sebenarnya kembali kepada asal pribadinya masing-masing itu. Sudah enggak ada kejujuran, sudah kurang keikhlasan, nah, itu. Ya. Nah, sekarang apa sih yang dicari? Mau gengsi? Ya. Harga diri, prestise. Enggak mungkin dibawa mati, Pak. Ya. Enggak akan dibawa mati. Ya. Nah, apa manfaatnya? Allah musta'an. Ini ya. Ini di antara solusinya. An-Nisa 59. Kalau dijabarkan panjang. Ya, walhasil korelasi hubungan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah pentingnya untuk menjadikan ya, kitab-kitab suci, dalam hal ini Al-Qur'anul Karim, sebagai referensi. Ya, kemudian penjelasannya, penjabarannya. Ya, yaitu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang lebih merinci lagi ya, dari itu semuanya, dari dua Al-Quran dan hadis tadi, adalah bagaimana pemahaman, keterangan dan pengamalan praktek para salaf. Itu juga menjadi referensi utama, karena itu yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, penting ya. Karena ternyata kalau kita pelajari apa yang kita alami di masa-masa kita, meskipun kasusnya beda, tapi ternyata mirip-mirip aja itulah. Kemudian solusinya alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Baik, ini dulu mungkin yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau mengambil waktu lebih panjang ya, karena sedikit ada keterangan di sini yang butuh untuk disampaikan. Dan insya Allah kita lanjutkan, kita sambung nanti pada kajian mendatang Ba'dal Id ya, insya Allah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.